A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwadi al-mustarikin wal mustami'in al-kiram fi darsi al-lughatil arabiyyah. Azan ya Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita waktu yang luang untuk bisa bersama-sama mempelajari bahasa Arab, mempelajari agama. Bersama-sama kita saling mempraktekkan atau muhadasah dan muhawarah al-hiwar pada pelajaran kita pada malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, selalu kita sarankan kepada, kita himbau kepada para peserta, selalu siap dan aktif dalam pelajaran kita ini. Sangat berkah bagi kita, kita dapat bersama mempelajari bahasa Arab demi untuk mempelajari agama atau syariat Islam. Dengan bahasa Arab tentu kita dapat mempelajari ilmu agama ini dengan mudah. Oleh karena itu, kami menghimbau para peserta yang memiliki buku panduan dan juga para pendengar yang setia dengan pelajaran kita ini, semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mempelajarinya. Baiklah, kita masuk pada pelajaran kita, tamrin salis fi safha 71, halaman 71, tamrin as-salis. Dalam tamrin as-salis ini, dalam latihan ketiga ini, perintahnya adalah adib al-asma'ul atiyah marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila damirin kama huwa muwaddihun fil misal. Adib al-asma'ul atiyah, tambahkanlah ke dalam isim-isim berikut ini. Yang pertama kita masukkan ke dalam isim zahir. Dan yang kedua dimasukkan kepada dhamir. Sebagaimana yang telah tertera dalam contoh, misal abnaun. Pertama kita masukkan kepada isim zahir. Ini Muhammad. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Muhammad isim zahir. Yang kedua kita masukkan kepada isim dhamir. Isim dhamir kita masukkan ke dalam dhamir. Abna'uhu. Abna'uhu. Dhamir pengganti Muhammad isim zahir, yakni huwa. Kemudian apabila bersambung dengan isim, maka kita mengambil, memasukkan atau memilih dhamir muttasil. abna'uhu. Huwa dhamir munfasil. Hu dhamir muttasil. Apabila bersambung dengan isim. Abna'uhu. Hu dhamirun muttasilun. Itu contoh yang dijelaskan kepada kita oleh pengarang dalam buku kita ini. Dan kita minta kepada para peserta dan para pendengar, berlomba-lombalah untuk mengisi atau membaca tamarin yang akan kita lewati. Nah, kita harapkan semuanya telah mendapatkan pelajaran yang kita maksud. Halaman 71, tamrin as-salis. Adib al-asma al-atiya marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamir kama huwa muwaddihun fil misal. Kemudian tamrin nomor 4, setelah dibaca tamrin nomor 3, kita langsung kepada tamrin nomor 4. Iqra al-misal summa hawil al-jumal al-atiya mislahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian kita robah kalimatnya seperti contoh di bawah ini. Kalimat yang pertama mufrad, kalimat yang kedua bentuk jamak. Misal, at-talibu zahaba ilal mat'am. At-talibu zahaba ilal mat'am. Kita robah menjadi kalimat bentuk jamak. At-tullabu zahabu ilal mat'am. At-tullabu zahabu ilal mat'am. Kalimat zahaba mufrad, kemudian kita tahwilkan, kita roba menjadi jamak. Zahabu. At-talib. At-talib mufrad. At-tullabu jamak. Yang dimaksud di sini adalah isim. At-talib mufrad. Kemudian kita tahwil, kita roba menjadi jamak. Itu at-tullabu. At-tullabu zahabu ilal mat'am. Begitu selanjutnya pada contoh nomor tamrin atau nomor 1, 2, dan 3. Sebutkan jamak daripada isim mufrad pada kalimat yang berikut pada tamrin ar-rabi'. Nah, kita persilakan kepada para peserta dan para pendengar untuk membaca tamrin as-salis war-rabi'. Nah, tafadhal ya Abah Ismail. Nah, sahabat hidayah rahimakumullah, demikianlah tadi mukadimah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz tentang pelajaran kita pada malam hari ini, tamarin pada tamrin yang ketiga dan keempat. Dipersilakan bagi sahabat hidayah bisa menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bu Mursyidah, Bu, ya. Nah, Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Adif al-asma'ul atiyati maratan ila ismi zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddi'un fil misal. Misal, abna'u Muhammadin, abna'uhu. Asma'u tullabi, asma'uhum. Zumala'u Hamidin, zumala'uka. Asbiqa'u al-mudarrisi, asbiqa'uhu. Naam, sahih. Tamrin rabi'. Iqra'il misal summa hawil jumalil atiyati misluhu. Misal, at-talibu zahaba ilal mat'ami. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. At-talibu jalasa fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tajiru zahaba ila suqi. At-tujjaru zahabu ila suqi. Ahsanti Bu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida. Ibu Mursida, at-talibu jamaknya? At-tullabu. Musannanya? At-talibani. Al-mudarrisu? Al-mudarrisuna. Al-fallahu? Al-fallahuna. Jadidun? Jududun. Muslimun? Muslimuna. Tabibun? At-tiba'u. Sawirun? Sigarun. Kabirun? Kibarun. Tawilun? Riwalun. Ammun? Orang Ustaz? Ammun. Ammun. Paman? Ammamun. Ibnun? Abna'u. Abun? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Aba'u. Aba'u. Kalau umun? Umun. Nggak tahu juga, Ustaz. Nggak tahu juga. Ummahatun. Ummahatun. Hajun. Hujajun. Musanna? Hajahi. Hajani, nam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair buat Ibu Mursida yang ada di Marsan yang telah menelpon ke studio sebagai penelpon perdana di malam hari ini. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya kita masih terima di 0761-765-2255. Siapakah penelpon berikutnya? Penelpon kedua di malam hari ini yang akan menjawab tamrin yang telah kita pelajari saat ini, yaitu tamrin yang ketiga dan keempat. Ya, tafadhol, silakan kepada sahabat hidayah 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Lina, Bu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u. Asma'u tullahu. Asma'uhum. Zumala'u. Zumala'u hamilin. Zumala'uka. Asdiqa'u. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'uhu. Ikra'ul misal. Summa hawilil jumalil atiyati mislu. Salah. Ulang. Ikra. Ikra al-misalu. Al-misala. Ikra. Bil amar. Al-misalu. Al-misala. Oh, jadi makulum ya, Ustaz. Naam. Ahsan. Ikra al-misala. Summa hawilil jumalil. Atiyati misluhu. Misal. At-talibu zahaba ilal mat'ami. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. At-talibu jalasa fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tajiru zahaba ilal suqi. At-tujjaru zahabu ila suqi. Naam. Ahsan. Ma makna at-talibu zahaba ila al-mat'am? Pedagang itu telah pergi ke pasar. Nomor satu, artikan, Bu Lina. Talibu jalasa fil fasli. Siswa itu telah duduk di dalam kelas. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Guru itu telah keluar dari sekolah. At-tajiru zahaba ila suqi. Pedagang itu telah pergi ke pasar. mufrad dari asma. Mufrad dari asma'un. Ismun. Zumala'un. Zamilun. Asdiqa'un. Sadiqun. Muhandisun. Jamaknya. Apa tak? Muhandisun. Muhandisuna. Pata. Fityatun. Tabibun. Atibba'u. Ghaniyun. Apa Ustaz apa? Ghaniyun. Awniya'u. Faqirun. Fuqara'u. Daifun. Duyufun. Akhun. Ikhwatun. Rajulun. Rijalun. Ibnun. Abna'un. Naam ahsanti Bu Lina. Di pajar ujung. Naam Bu Lina. Ya San. I'rabkan at-talibu zahaba ilal mat'am. At-talibu. At-talibu zahaba ilal mat'am. At-talibu mubtada. Naam ahsan. Zahaba fi'lun madi mabani alal fatih. Naam. Zahabu. Zahaba. Zahaba, zahaba. Mabniyun alal fatih. Zahaba fi'il madi. Fa'ilnya? Ila matofi. Jumlah jar majarur. Fa'ilnya? Tersembunyi. Damirun. Damirun mustatir. Mustatir huwa. Asanti. Takdiru huwa. Nam. Ila. Ila harfuz jar. Al-matami. Ismun majrurun. Ismun majrurun bijari ila. Bi ila. Langsung bi ila. Majrurun bi ila. Majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahirihi. Naam. Kasratun zahiratun fi akhirihi. Naam ahsanti Bu Lina di fajar ujung. Jazakillah khairan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Tadi pembacaan contoh yang telah dibacakan oleh Ibu Mursida dan Ibu Lina yang memulai pembacaan tamrin bagian 3 dan 4 ini bagi para mustami'in atau musyarikin yang belum sempat menelpon langsung, hendaklah mereka menulis dalam bukunya jawaban-jawaban yang tepat pada titik-titik pada tamrin 3 dan 4 ini. Bagi yang belum bisa membaca langsung, hendak mereka menulis pada buku mereka masing-masing supaya bisa diikuti atau dibaca sendiri di rumah. Baiklah. Selanjutnya. Fadhol. Iya, Naam. Jazakallah khair ya buat Ibu Lina yang ada di pajar ujung yang telah menelpon sebagai penelpon kedua pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Izza. Abu Izza. Naam, Abu Izza di Tiong. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Abna'un. Abna'u Muhammadin. Abna'uhu. Asma'un. Asma'u tullabi. Asma'uhum. Zumala'u. Zumala'u. Zumala'u hamidin. Zumala'u hamidin. Naam. Zumala'uka. Naam. Asdiqa'u. Asdiqa'ul mudarrisi. Naam. Asdiqa'uhu. Tamrin. Tamrin. Tamrin Rabi'ah ya. Naam. At-talibu zahaba ilal mat'ani. At-tullabu zahabu ilal mat'ani. At-talibu jalasa fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisu kharaju minal madrasati. Naam. At-tajiru zahaba ila suqi. At-tujjaru zahabu ila suqi. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza. Ya, Ustaz. Ma mana at-tullabu zahabu ila al-mat'am? Murid-murid itu pergi, telah pergi ke makam, ke tempat makan. At-talibu, at-tullabu jalasu fil fasli. Murid-murid itu telah duduk dalam lokal. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Guru itu telah keluar dari kelas. Dari sekolah. Dari sekolah, naam, ahsan. At-tajiru zahaba ila suqi. Pedagang itu telah berangkat ke pasar. Naam, ahsan. Sebutkan jamak dari kalimat berikut ini. Kabirun. Kibar. Saghirun. Tiwaru. Tawilun. Tiwalun. Akhun. Ikhwatun. Fakirun. Fukara'u. Ghaniyun. Aghniya'u. Miskinun. Miskinun. Ada dalam Quran. Masakin. Masakin, am asan. Pallahun. Pallahuna. Mujtahidun. Mujtahiduna. Muslimun. Muslimuna. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun. Muhammaduna. Muhammaduna. Hmm. Ahsan. Jazakallah khairan. Abu Izzah di Jalan Tiung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Abu Izzah. Ya, jazakallah khair buat Abu Izzah yang ada di Jalan Tiung atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan kita masih terima di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat lidah yang ingin bertanya melalui SMS, mungkin ada mufrodat atau yang lainnya yang ingin ditanyakan, silakan di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Umu Arif di Gahau ya. Naam. Iya, tafadhali. Misal abna'un, abna'u Muhammadin. Abna'uhu. Asma'un, asma'u tullabin. Asma'uhum. Zumala'u, zumala'u Hamidin. Zumala'uka. Jangan sim-sim. Asdiqa'u, asdiqa'u mudarrisi. Asdiqa'uhu. Misal at-talibu zahaba ilal mat'ami. At-tulabu zahabu ilal mat'ami. At-talibu jalasa fil fasli. At-tulabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tajiru zahaba ilal suqi. At-tujaru zahabu ilal suqi. Naam, ahsanti. Al-ijabah sahihah. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Sebutkan mufrad dari jamak berikut ini. Aghniya'u. Waniyun. Zumala'u. Zamilun. Duyufun. Duyufun. Asdiqa'u. Radikun. Atibba'u. Tabibun. Ikhwatun. Akhun. Jududun. Jadidun. Muhandisuna. Muhandisun. Fallahuna. Fallahun. Ma mana fallah? Petani, Ustaz. Dhoha fil jumlah. Al-fallahun. Al-fallahu. Al-fallahu. Kharaju. Al-fallahu itu sendiri. Al-fallahu. Al-fallahu kharaja ilal mazra'ati. Naam, ahsan. Atau zahaba ilal mazra'ati. Asma'ut tullabi itu kalimat atau jumlah berbentuk jumlah apa? Ummu Arif, kaidahnya? Na'ab dan man'ut ustaz. Asma'ut tullabi. Asma'ut. Kalau na'ab man'ut harus, oh iya, apa ustaz? Asma' Asma'ut tullabi. Tak tahu, Ustaz. Mudhaf wa mudhafu? Ya, mudhaf wa mudhafu nilai. Mana yang mudhaf? At-tulabu. Asma'u. Mudhaf. Mudhaf ilaihinya at-tulabu. At-tulabu. Nama, nama murid. Nama pelajar, ya. Nama murid. Sama semuanya. Zumala'u hamidin asdiqa'ul mudarrisi. Semuanya bentuk jumlah. Mudhaf wa mudhaf ilaih. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Amin wa iyakum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummu Arif. Iya, jazakillah khair buat Ummu Arif yang ada di Geraha sebagai penelpon keempat pada malam hari ini. Dan kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi menjawab tamrin pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Ya, dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Amran, Pak ya. Ya, tafadhal. Abna'u Muhammadin, abna'uhu asma'u tullabi, asma'u tullabi, asma'uhum zumala'u hamidin, zumala'uka asdiqo'u, asdiqo'ul mudarrisi, asdiqo'uhu الطالب ذهب إلى المطعم. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. الطلاب جلسوا في الفصل. المدرسون خرجوا من المدرسة. التجار ذهبوا إلى السوق. نعم. أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Naam, Pak Amran, berikan jamak dari mufrad berikut ini. Tabibun. Tullabun. Fata. Fatan. Fityatun. Jadidun. Jududun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Daifun. Duyufun. Tawilun. Tiwalun. Kasirun. Kisorun. Syekhun. Syuyuhun. Tajirun. Tujarun. Tujarun. Asma'un mufradnya. Ismun. Zumala'u. Zumala'uka. Zumala'u mufradnya. Zumala'u. Mufradnya dari zumala. Zamilun. Zamilun. Zumala'u. Naam. Sadiqun jama'nya. Asdiqo'uhu. Asdiqo'u. Asdiqo'ul mudarrisi jumlah dalam berbentuk, dalam kaidahnya bentuk apa, Pak Amran? Ustaz, asdiqaul mudarrisi itu kalimat berbentuk apa dalam kaidah? Jamak, berbentuk jamak. Naam, bentuk jamak. Susunan kalimatnya, susunan jumlah ini dalam kaedah kita. Apa namanya? Jamak muzakkar salih. Salah. Telah kita sebutkan jumlah asdiqaul mudarrisi itu berbentuk mudhaf wa mudhafun ilaihi. Asdiqau jamak. Jamak apa namanya? Jamak muannats salim. Asdiqau. Jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim contohnya mudarrisuna. Mudarrisuna. Jamak muannats salim mudarrisina. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu dari Pak Amran di Sukajadi. Telah membaca tamrin dengan tepat dan benar dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhal ba'da Pak Amran. Ya, jazakallah khair buat Pak Amran ya yang ada di Sukajadi yang telah menelpon ke studio sebagai penelpon kelima pada malam hari ini. Dan kita masih terima di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hanifah ya. Iya. Iya, tafadhali. Abna'u Muhammadin Abna'uhu Asma'u tulabu. Asma'u tulabi. Asma'u tulabi. Asma'uhum. Jumala'u. Jumala'u hamidi. Jumala'uka. Asdiqa'u. Asdiqahul mudarisu. Mudarisi. Mudarisi. Nah. Asdiqahu. At-talibu jahaba ilal mad'ami. Naam. At-tulabu zahabu ilal mad'ami. Naam, ahsanti. At-tolibu jalasa fil fasli. Nah. At-tulabu jalasu fil fasli. Al-mudarisu jaraj khoroja minal madrasati. Nah. Al-mudarisuna khoroju minal madrasati. At-taziru. At-tajiru jahaba ilal suki. Naam. At-tujaru jahabu ilal suki. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Naam. Sebutkan jamak daripada mufrad berikut. Doifun. Doifun. Doyufun. Sadiqun. Apa Ustaz? Sadiqun. Sabibun. Sadiqun. Sadiqun. Sadiqun ba. Naam. Asdiqa'u. Tabibun. Atiba'u. Akhun. Ikhwatun. Ibnun. Abnahu. Waladun. Awaladun. Awladun. Awladun. Naam. Qasirun. Kisarun. Tawilun. Tiwalun. Kabirun. Kibarun. Muslimun. Muslimuna. Mujtahidun. Mujtahiduna. Berikan kita contoh jamak taksir. Satu buah contoh jamak taksir. Asdiqau. Naam. Jamak muzakkar salim. Al-Mudarisuna. Al-Mudarisuna. Jama' mu'annas salim. Muslimatu. Muslimatun. Naam ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jazakallah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Membaca dengan pelan, tepat, jelas. Sama dengan Pak Amran, membaca pelan-pelan, tepat, huruf akhirnya jelas. Itu yang kita harapkan. Jelaskan baris huruf bacaan terakhir daripada setiap kalimat tersebut supaya kita tahu baris, tahu hukum daripada bacaan kita. Apakah itu dhamma, apa fathah, atau majrur, marfu', mansub, atau majrur. Harus kita jelaskan karena dengan apabila kita tidak membaca baris akhirnya, tentu kita tidak tahu apa hukum dan bentuk daripada kalimat yang kita baca. Supaya para pendengar juga mengetahui baris akhir daripada bacaan kita, supaya mereka bisa menulis harakat pada buku kita masing-masing. Naam, tafadhal ba'da Ummi Hanifah. Ya, buat sahabat hidayah, kita masih terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Ummu Muhammad di mana, Bu, ya? Ummu Ahmad di Tangkerang. Ummu Muhammad di Tangkerang? Ummu Ahmad. Oh, Ummu Ahmad. Oh, berarti ya, baru pertama, Bu, ya? Heeh. Oh, baru. Ya, banyak. Silakan, tafadhal. Tapi selama ini ikut dengan Abna'un. Abna'u Muhammadin. Abna'uhu. Asma'un. Asma'ut-tullabi. Asma'uhum. Zumala'u. Zumala'u Hamidin. Zumala'uka. Asdiqa'u. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'uhu. At-talibu dhahaba ilal mat'am. At-tullabu dhahabu ilal mat'am. At-talibu jalasa fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tajiru dhahaba ila suqi. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Naam, ahsanti Ummu Ahmad di Tangkerang. Jazakillah khairan, bacaan yang fasih dan tepat yang benar. Sama dengan Ibu Mursida dan Ibu Lina. Bacaan yang telah fasih dan lancar dan tepat huruf akhir daripada setiap kalimat. Naam, Ummu Ahmad. Ma makna at-tullabu jalasu fil fasli? Murid-murid itu telah duduk di kelas. Naam. At-tujjaru zahabu ila suqi? Pedagang-pedagang itu telah pergi ke pasar. Uzkur mufrad min al-jam' al-ati. Tullabun. Talibun. Tujjarun. Tajirun. Auladun. Waladun. A'mamun. Amun. Abna'un. Ibnun. Tiwalun. Tawilun. Kibarun. Kabirun. Pit'yatun. Pit'yatun. Oh, fata. Atibba'u. Tabibun. Agniya'u. Ghaniyun. Faqirun. Jamaknya? Fuqara'u. Zamilun. Zumala'u. Mujtahidun. Mujtahiduna. Jadidun. Jududun. Tabibun. Attiba'u. Sadiqun. Asdiqa'u. Faqirun. Fuqara'u. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazahallah khairan Ummu Muhammad di Tangerang membaca bacaan yang tepat dan benar dan menjawab pertanyaan dengan lancar dan tepat. Jazahallah khair. Tafadhal ba'da Ummi Ahmad. Ya, jazakillah khair buat Ummu Ahmad yang ada di Tangerang ya, pendatang baru. Tapi mungkin sudah lama mendengarkan pelajaran bahasa Arab kita dari awal tentunya mungkin ya. Ya, kepada penelpon lainnya, kepada sahabat Hidayah yang belum juga pernah menelpon ke sini, jangan mau ketinggalan. Jangan mau kalah dengan Ummu Ahmad di Tangerang ya, yang baru pertama kali menelpon tapi sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hasbi di Asofau ya. Naam. Ya, tafadhali. Misal, abna'un, abna'u Muhammadin, abna'uhu, asma'un, asma'u tullabi, asma'uhum, jumala'u, jumala'u Hamidin, jumala'uka, asbiqa'u, asbiqa'ul mudarrisi, asbiqa'uhu. Misal, at-talibu zahaba ilal mat'ami. Nah. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. At-talibu jalasa fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Nah. At-tajiru zahaba ilal suqi. At-tuzaru zahabu ila suki. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Sebutkan jamak daripada kalimat berikut. Al-waladu jalasa fil fasli. Auladu. Al-auladu. Al-auladu jalasu minasuki. Fil fasli. Fil fasli. Naam. At-tabibu fil mustashfa. At-tibba'u fil mustashfa. Naam, ahsan. Sebutkan atau berikan kita contoh sebuah fi'il yang Ummu Hasbi ketahui. Fi'il. Fi'il madhi. Fi'il apa, Ustaz? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Naam. Haraza. Ulang. Haraza. Ma makna? Telah keluar. Khoroja. Khoroja. Yang lain, selain di buku. Kata kerja, selain. Fa'ala. Dakhala. Ma makna? Naam, ahsan. Ma makna dakhala? Fa'ala. Fa'ala. Apa ya. Ma makna? Telah membuat. Kalau dakhala, apa artinya? Masuk. Oh. Telah masuk Muhammad ke dalam rumah. Dakhala Muhammadun Ilal baiti. Ila huruf apa? Harful jar. Al baiti. Al baiti. Al baiti. Isim ismun majrur. Majrur. Bi ila. Sebutkan. Naam. Ahsan, sebutkan huruf jar yang Ummu Hasbi hafal. Huruf-huruf jar, ha, min. Min, ila. Ila. Fi. Fi. Lupa. Lupa. Karena kebanyakan ha? Hari ini belajarnya jamak yang banyak dibaca, Ustaz. Naam. Jazakillah khairan, ahsan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Kaum muslimin dan muslimat, kita ingatkan kembali, dalam pelajaran ini tentu kita tidak akan lepas dari pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui. Karena pelajaran yang kita lewati ini bersangkutan dengan pelajaran yang telah kita pelajari, saling berkesinambung atau saling berurutan. Karena di dalam pelajaran yang telah lalu, kemudian kita dapatkan kembali pada pelajaran berikutnya. Tidak ada kita pelajaran yang kita lewatkan kecuali kita telah tahu dan hafal, contohnya huruf jar dan isim dhamir dan isim isyarah, isim mausul, dan juga mubtada, mudhaf wa mudhafu ilaihi, na'at dan man'ut, dan mubtada dan khabar, kemudian al-isim mamnu' min as-sarfi atau dan isim munsharif. Itu semua telah kita lewati, dan juga masuk kepada dhamir, dhamir munfasil dan dhamir muttasil, yang mana baru kita pelajari tentang dhamir. Pada tamrin nomor 4 ini, kita cara meletakkan dhamir muttasil kepada isim. Bagaimana menyambung dhamir muttasil dengan isim? Seperti dalam contoh, abna'un, abna'u Muhammadin, Muhammadin isim zahir, abna'u Muhammadin. Kemudian abna'uhu, hu dhamir muttasil, bukan isim zahir. Itu dhamir, isim dhamir, dhamir muttasil, ganti daripada Muhammad. Kata ganti untuk Muhammad, yaitu dia. Nah, dan juga kalimat mufrad, musanna dan jamak yang telah kita pelajari. Insyaallah kita hafal kalimat-kalimat yang berbentuk mufrad dan jamak pada tamrin al-awwal halaman 69 ini. Dan juga kalimat-kalimat yang lainnya, tentu kita harus banyak mencari kosakata, kemudian kita bentuk menjadi, kita hafal sampai kepada bentuk jamaknya dari mufrad, musanna dan jamak. Karena bentuk jamak tentu bermacam-macam. Ada jamak taksir, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Itu bentuk-bentuk jamak. Sedangkan musanna hanya menambah alif dan nun pada akhir setiap mufrad, setiap kalimat mufrad. Daifun tambah alif setelah fa, daifa, daifani, alif dan nun menjadi daifani, duyufun jamaknya. Bagaimana kita tahu bentuk jamaknya? Tentu kita harus menghafalnya. Kalau tidak hafal, tentu kita tidak akan tahu bentuk jamak daripada dhaifun. Kalau bentuk musannanya semuanya sama, hanya menambah alif dan nun pada akhir kalimat mufrad. Kalau bentuk jamak, tentu kita harus hafal satu persatu. Si muslimun, muslimuna. Pata, pitsiyatun, bukan pitsiyatuna. Dan juga bentuk-bentuk yang lainnya seperti tabibun, atibau. Gimana kita tahu atibau jamak daripada tabib? Tentu kita menghafal dari kamus atau dari buku kosakata yang lainnya. Nah, kita persilakan pada peserta berikutnya. Setelah Ummu Hasbi, kita lanjutkan pada peserta berikutnya. Nah, tepat doa ya, Bismillah. Nah, ya demikian jazakillahu khair buat Ummu Hasbi yang telah menelpon. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Murdiati, Bu ya. Yang benar, Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Abna'un abna'u Muhammadin abna'uhu asma'un asma'ut tullabi asma'uhum zumala'u zumala'u hamidin zumala'uka asbiqo'u asbiqo'ul mudarrisi asbiqo'uhu at-talibu zahaba ilal mat'am at-talabu zahabu ilal mat'am at-tullabu zahabu ilal mat'am at-talibu jalasa fil fasli at-tullabu jalasu fil fasli al-mudarrisu kharaja minal madrasati al-mudarrisuna kharaju minal madrasati at-tajiru zahaba ilas-suq at-tujaru zahaba ilas-suq zahabu maaf Ustaz nah. At-tajiru at-tujaru zahabu ilas-suq nah, ahsanti Bu Murniati di Beringin Indah. Sebutkan jamak daripada zamilun. Pak Ustaz. Zamilun. Zumala'u. Daifun. Buyufun. Faqirun. Fuqara'u. Sadiqun. Ya Pak Ustaz. Sadiqun. Asbiqa'u. Akhun. Ikhwatun. Jadidun. Judadu. Jududun. Jududun. Ammun. Apa Ustaz? Ammun. Amamu. Waladun. Auladu. Sebutkan mufrad. Hujjajun. Hajjun. Rijalun. Rajulu. Tujarun. Tijaru. Salah. Tujarun. Tajirun. Tajirun. Tajirun. Tullabun. Ya Ustaz. Tullabun. Tullabun. Mufradnya? Tullabun Pak Ustaz. Naam. Tullabun. Tullabun. Mufradnya? Talibun. Kurang jelas suara Pak Ustaz tadi Pak Ustaz. Naam. Qasirun jamaknya? Qasirun iksa kisarun. Kisarun. Tawilun. Tawilun tiwalun. Tiwalun. Naam, ahsan Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam, Ibu Murniati. Iya, Pak Ustaz. Sebutkan dhamir yang 14. Dah apa? Yang huwa huma hum. Iya, insyaallah Ustaz. Nah, tepat dali. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam. Naam Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ibu Murniati. Ya, jazakillah kita ucapkan buat Ibu Murniati yang ada di Beringin Indah. yang telah menelpon sebagai penelpon ke-9 di malam hari ini. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umum Muhammad di Bandung, Bu ya. Iya, Pak. Iya, tafadhol. Abna'un, abna'u Muhammadin, abna'uhu, asma'un, asma'u tullabi, asma'uhum, zumala'u, zumala'u Hamidin, zumala'uka, asdiqo'u, asdiqo'u mudarrisi, asdiqo'uhu, at-tolibu dahaba ilal mat'ami, at-tulabu dahabu ilal mat'ami, at-tolibu jalasa fil fasli, at-tulabu jalasu fil fasli, al-mudarrisu khoroja minal madrasati, al-mudarrisuna khoroju minal madrasati, at-tajiru zahaba ila suki, at-tujaru zahabu ila suki. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Sebutkan mufrad dari jamak falahuna. Falahun. Jududun. Jadidun. Fuqara'u. Fakirun. Duyufun. Zaifun. Rijalun. Rajulun. Qisarun. Qasirun. Auladun. Waladun. Mudarrisuna. Mudarrisun. Ikhwatun. Akhun. Zahaba, itu fi'il atau isim Ummu Muhammad? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabni. Madhiun ala fathi. Ala fathi. Ilal mat'ami. Ila harfu jarin mabniun ala sukuni. Naam. Al mat'ami. Mat'ami ismun majrurun biharfin jarin ila wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Naam, ahsanti. Asma'uhum. Asma'uhum. Maaf Ustaz, suruh apa Ustaz? Kalimat apa jumlahnya di situ? Bentuk apa? Asma. Apa hukum kaidahnya? Asma'uhum. Atau asma'ut tullabi. Mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi. Kalau asma'uhu. Asma'ut tullabi mudaf wa mudafun ilaihi. Kalau asma'uhu. Belum tahu Ustaz. Sama. Mudaf ilaihi juga ya. Naam. Hum, domir. Coba elok kan. Munfasil. Munfasilun. Mabniyun ala sukuni. Pi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Pi mahalli jarrin mudafu ilaihi. Dia mudafu ilaihi. Hukumnya hum, domir munfasil. Dia mudafu ilaihi. Daripada asma'u. Asma'u mudaf, mudaf ilaihnya hum, damir. Naam, ahsanti jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li Ummi Muhammad telah menjawab dan mengirab kalimat yang tepat dan benar. Jazakallah khairan. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita lanjutkan pada tamrin al-khamis. Tamrin al-khamis was-sadis. Tamrin al-khamis was-sadis. Perintah pada tamrin khamis adalah membaca dan bacalah dan tulislah. Latihan membaca dan menulis. Setelah kita baca, kita tulis. Kita salin atau kita beri harkat, harakah atau baris pada setiap kalimat atau jumlah yang akan kita baca ini. Ya, 16 jumlah. Dan juga tamrin as-sadis, perintahnya uktub jam'al kalimati al-atiyah. Tulislah jamak daripada kalimat-kalimat berikut ini. Kabirun, apa jamaknya? Muslimun, rajulun, ibnun. Kita sebutkan jamaknya. Dan pada tamrin al-khamis, perintahnya membaca dan menulis. Kita baca dengan harakat yang tepat. Akhir setiap kalimat diberi harakat yang tepat dan benar. Nah, para peserta, penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin al-khamis was-sadis ila akhiriha. Ya, afwan Ustaz, ini sebelum kita kembali melanjutkan ke tamrin berikutnya, ini masih tamrin yang ketiga, ada SMS dari pendengar asal Dedeh dari Umu Maryam. Nah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa isim domir Zumala Uhamidin diganti dengan Zumala Uka, bukan Zumala Uhu? Zumala Uhamidin. Zumala Uka. Iya juga. Nah, ya, kalau Zumala Uka untuk kamu, kalau Zumala Uhu untuk dia. Kalau Zumala Uhamidin, kalau mengikut kalimat Zumala Uhamidin, kalau menggantikan dengan domir atau gaib, domir gaibnya Zumala Uhu. Kalau Zumala Uka artinya teman-teman kamu. Zumala Uhamidin, teman-teman Hamid. Kemudian kita menterjemahkan, ya benar juga, Ummu Muhammad bisa Zumala Uhamidin, Zumala Uhu Hamid untuk gaib atau orang ketiga, atau bisa juga kepada kalau dia mukhatab, bukan mukhatab atau lawan bicaranya, maka pakai Zumala Uka. Zumala Uhamidin, Zumala Uka. Sesuai dengan maknanya. Nah, tidak terikat dengan kalimat yang pertama. Mungkin juga bisa. Memang betul kata Ummu Maryam, kalau Zumala Uhamidin sama dengan Abna'u Muhammadin, Abna'uhu. Zumala Uhamidin, Zumala Uhu. Betul Ummu Maryam. Jazakillah khairan. Ya. Dan kalau kita bentuk kalimat yang lain, kita memakai mukhatab ka untuk anta, terganti anta, itu Zumala Uhamidin. Kalau kita untuk mukhatabnya, kita pakai ka, Zumala Uka, anta. Nah. Jazakallah khairan Ummu Maryam di Delima. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Maryam. Jazakallah khair. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Amran lagi Pak ya. Ya, tafadhol. Ikra' waktub Abdullahu fil fasli man ha'ula'il awladu أهم أبناؤك لا هم أبناء أخي من هؤلاء الناس هم حجاج من تركيا أين التجار ذهبوا إلى السوق من هؤلاء الرجال أين التجار ذهبوا إلى السوق. نعم. من هؤلاء الرجال هم ضيوف الفلاحون في الحقول وأبناءهم في المدرسات أين الطلاب الجدد بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. نعم. Tujarun kibarun. Haulai ikhwati Aina abna'uka ya'ani hum fit dukkani At-tullabul kibaru fil mal'adi Wat-tullabus sigaru fil fasli Ka'ula'il fitiyatu ikhwati Abuhum imama azal masjidi هؤلاء الرجال الصلاحون من قرياتي أين الطلاب الجدد أخرجوا أخرجوا وذهبوا إلى المكتب أهؤلاء الاتباء الأطباء Ittiba'u muslimuna Khata Karir Aha'ula'il atiba'u Aha'ula'il A Ittiba'u muslimuna Na'am Hum muslimuna Li abna'u sigarun Ba'duhum fil madrasatil ibtida'iyati Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassita Naam Lanjutkan Uktub jam'al kalimatil atiyah Uktub jam'al Jam'ah Jam'al kalimatil atiyah Kibarun Muslimuna رجال أبناء ضيوف فتية حجاج إخوة صغار طوال أغنياء فقراء نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi Jazakallah khairan Pak Amran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bacaan Pak Amran yang tepat dan jelas hanya sedikit mungkin ya kita harapkan pada para peserta semuanya untuk selalu membaca kalimat atau bacaan-bacaan seperti ini supaya melancarkan lidah kita untuk membaca kalimat bahasa Arab itu seperti ahaulail atibau muslimuna Ahaulail atibba'u Man haulail awladu Ahum abna'uka Lahum abna'u ahi Seperti itu Nah baiklah Pada para peserta Mungkin pada kalimatul jadidah Juga langsung dibaca Membaca selanjutnya Kemudian Kita harapkan pada para peserta yang membaca selanjutnya untuk membaca kalimatul jadidah juga dan juga mengartikan setiap nomor yang telah dibacakan ini. Nah, tafadhal ba'da Pak Amran. Nah, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Mulyadi, Pak. Pak Ujang. Pak Ujang. Pan. Kalau jangan di pasar besar. Ya, tafadhal. Iqra' waqtu. At-tulabu fil fasli. Man haula'il awwaladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Naam, ulangi Pak Ujang. Man haula'il awladu? Man haula'i alwaladu? Ulang. Salah. Al-awladu. Man haula'il awladu. Man haula'il al-awladu. Naam. Ahum abna'uka. La. Hum abna'u akhi. Man haula'il nasi. Nasu. Man haula'il nasu. Hum hujajum min Turkiya. Naam. أين التجار ذهبوا إلى السوق صحيح من هؤلاء رجل الرجال الفلاحون في العقول وأبناؤهم في المدرسة أين الطلاب جدود ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. A'mami tujaru kabir kibarun. Ha'ulai ikhwati. Aina abna'uka ya Ali. Hum fil dukani. At-tulabu kibaru fil mal'abi. Wat-tulabu as-sigaru fil fasli. Ha'ulai fityatu ikhwati. Abuhum imam. Ikhwatun. Haulail fityatu ikhwatun. Tidak ada bahasa tanya. Tidak ada. Haulail fityatu ikhwatun. Abuhum imamu hadzal masjid. Haulail rajulu fa falahuna man min qaryati. Aina tulabu? Tulabu. Aina tulabu jadu? Al-jududu. Aina tulabu al-jududu? Akharaju. Naam. Kharaju wa zahabu ila al-maktaba. Haha'ulail atiba'u muslimuna? Naam. Hum muslimuna. Li abna'u sigaru ba'duhum fil madrasati ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasati mutawassitah. Naam, ahsan. Lanjutkan. Uktub jama'al kalimatul atiyah. Ibaru muslimuna rajulu. Naam. Rijalun. Rijalun. Abna'u. Duyufun. Fityatun. Naam. Hujjajun. Akhun. Akhu. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun. Naam. Ikhwatun. Sigharun. Tiwalun. Agniyah. Fuqara'un. Naam, ahsan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Al-haqlu. Naam. Hukulun. An-nasun. Al-qaryatu. Ad-dayifu. Al-shaykhu. Al-mat'am. Al-mudrasatul. Al-madrasatul. Al-mudrasatul ibtidaiyatu. Ibtidaiyatu. Al-mudrasatul ibtidaiyatu. Al-madrasatu. Al-madrasatul ibtidaiyatu. Al-madrasatul ibtidaiyatu. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, Pak Ujang, ma mana al-haqlu? Al-haqlu belum tahu, Pak. Kebun. Kebun. Haqlun. Haqlun. Kebun-kebun. Al-hukulu. Kebun. Kebun-kebun. Haklun. Kebun. Al-hukulu. Hukulun. Jamak daripada haklun. Kebun-kebun. Kebun atau sawah ya. Bil-hak, bil-hukul. An-nasu. Artinya? Ya. Hah? An-nasu. Artinya? Manusia. Manusia, naam. Al-Qaryatu. Kota. Terbalik. Tempat tinggal. Al-Qaryatu. Korea. Desa. Desa. Atau kampung. Ad-Daifu. Lemah. Ad-Daifu. Daifu. Tamu. Tamu. Jamaknya? Duyufun. Duyufun. Asyaykhu. Orang tua. Orang tua. Jamaknya? Duyufun. Duyuf. Al-mat'amu. Tempat makan. Jamaknya? Mut'am. Jamaknya? Al-mat'amu. Mut'amuna. Mut'am. Salah. Mata'im. Matain. Al-Madrasatul Ibtidaiyah. Artinya? Madrasah Ibtidaiyah. Apa itu? Sekolah menengah pertama. Sekolah dasar. Sama dengan SD. Ibtidaiyah sama dengan SD. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Kalau Al-Madrasatul Mutawassithah. Al-Madrasatul Mutawassithah itu lanjutan pertama sama dengan SMP atau Tsanawiyah. Kalau Al-Madrasatul Aliyah itu SMA. Alhamdulillah. Pak Ujang di di Pasar Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita minta terakhir daripada para peserta untuk membaca. Nah, tafadhal. Jazakallahu khair buat Pak Ujang ada di Pasar Pusat atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan mungkin karena waktu sudah berada di penghujung acara, ini ada satu SMS nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa judul buku karangan Ustaz Aun Rafiq Ghufron dan di mana mendapatkannya? Karena sudah dicari di beberapa toko tapi tidak ada ya, disebutkan sini beberapa toko di sini. Dan tolong jelaskan cara-cara mengikrofkan dan arti bahasa Arabnya. Ya maaf, belum mengerti cara-cara mengikrof. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta yang SMS terakhir ini menanyakan apa judul kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah Mukhtaratu Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ringkasan kaedah-kaedah bahasa Arab. Buku kaedah ini kita dapatkan di pustaka yang ada di sekitar atau yang ada dekat Yayasan Ubudiyah. Dan kitab ini telah kita lihat pada maktabah-maktabah atau toko buku yang ada di pada ikhwan kita, masih dalam pesanan, belum datang. Insyaallah akhir minggu mereka telah mendapatkan buku ini, pengirimannya dari Jawa. Nah, baiklah, dengan cara mengikrof, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita terangkan langsung bahasa Arabnya dan juga bahasa Indonesianya kalau kita mengikrof. Contohnya fi'il madhi mabniyun ala al-fathi, zahaba Muhammadun ila suqi, zahaba fi'lun madhi mabniyun ala al-fathi. Zahaba adalah fi'il madhi mabni yang barisnya selalu baris atas, yaitu mabniyun ala al-fathi. Mabni itu tetap di atas baris atas, tetap baris atas. Contoh zahaba. Muhammadun fa'il dari zahaba. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Alamat tanda rafa'nya yaitu dhamma. Contohnya Muhammadun, dhamma di akhir kalimat Muhammad. Ila harful jar mabniyun ala sukun, ila barisnya sukun atau mati. Ila as-suqi, as-suqi ila as-suqi, ila harful jar tadi majrurun ala sukun. As-suqi ismun majrurun, isim yang majrur atau isim yang dibaris bawahi oleh huruf jar. Ismun majrurun bi ila, isim yang dibaris bawahi oleh ila. Kenapa dia baris bawah? Karena didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasratun zahiratun fi akhirihi, barisnya bawah, barisnya di bawah, barisnya kasrah yang jelas pada akhir kalimat atau isim suq. Ila suqi, zahaba Muhammadun ila suqi. Nah, seperti itu juga cara mengi'rab yang lainnya. Contohnya mubtada dan khabar. Al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Jamilun, khabar min mubtada, khabar dari mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Dhamma, alamat rofaknya, tanda rofaknya adalah dhamma, baris dhamma yang jelas di akhir kalimat tersebut. Dhammatun zahiratun. Dan juga ada yang berbentuk dhamir, asma'uhu, seperti yang kita pelajari tadi. Asma'u at-tullabi, asma'u at-tullabi. Asma'u mudaf marfu', at-tullabi mudafu ilaihi majrur. Mudafu ilaihi ini selalu majrur, yaitu kalimat atau kata majmu', kata majmu'. Asma'uhum, hum dhamir, dhamir munfasilun mabniyun ala sukun. Apa baris akhir daripada dhamir tersebut, itu yang kita sebutkan. Hum dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Fi mahalli jarrin huwa mudhafun ilaihi, dalam keadaan posisinya di situ jar atau majrur karena dia mudhafun ilaihi. Kita sebutkan fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar dia sebagai mudhafun ilaihi. Nah, seperti itu kita cara mengi'rab. Kita sebutkan betul jelas huruf akhirnya. Naam, jazakumullah khairan ala su'al al-akhir. Mungkin kita akhiri pelajaran kita ini pada malam hari ini sampai di sini. Wa jazakumullah khairan ala khairi musyarakatikum wa khair istima'ikum. Aqulu lakum jazakumullahu khairan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita akhiri dengan membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.